Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'an. Antum yang berdiri, berdiri sampai angka panjang di angka 4 ya. Boleh tuh. Fa masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', satu bab yang seharusnya diperhatikan oleh para thullabul ilm, para ruwat al-hadis, yaitu karahatu imla'i syuyukh. Para salaf membenci apabila seorang talibul ilm mereka membuat bosan atau jenuh gurunya. Naam. Sehingga mereka bertanya kepada seorang muhaddis dan pandai-pandai melihat kondisi sang muhaddis tersebut. Bila dilihat dia mungkin jenuh atau mungkin dilihat dia dalam kondisi letih dan yang semisalnya, maka termasuk dari adab yang baik yang diajarkan oleh para salaf adalah membiarkannya dan tidak memberikan beban kepada dirinya di atas kemampuan yang dimilikinya tersebut. Ini termasuk dari adab yang baik yang diajarkan oleh para salaf pendahulu kita. Kemarin telah kita sebutkan kisah dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika beliau memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang terus bertanya kepada Al-Imam rahimahullahu ta'ala dalam keadaan beliau merasa letih dan jenuh, sampai akhirnya beliau mengusir orang-orang yang ada di sekitarnya agar hengkang dari hadapannya. Ini termasuk dari bentuk contoh bagaimana para salafun salih tidak hanya mengajarkan kepada para talibul ilm, para penimba ilmu untuk perhatian dalam bab tersebut, bahkan memberikan peringatan kepada para thullabul ilm apabila mereka ternyata tidak perhatian dengan bab tersebut. Tayib, kita bacakan kisah yang selanjutnya, nomor yang ke-401. Naam. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Qurrah Ibn Khalid rahimahullah. Qurrah bin Khalid menceritakan sa'ala rajulun Muhammad ibn Sirin an hadithin. Pernah satu ketika ada salah seorang bertanya kepada Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala tentang satu hadis. Dia bertanya kepada beliau tentang satu hadis. Waqad arada ayyakuma, sementara keadaan orang ini bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah tidak pas, tidak pada tempatnya. Ia akan bertanya kepada Al-Imam rahimahullah dalam keadaan sang imam berkeinginan untuk berdiri dari majelisnya, berkeinginan untuk berdiri dari tempat duduknya. Naam. Faqala, maka kemudian lihat bagaimana bimbingan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala dan sikap al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala kepada orang tersebut. Innaka in kallaftani ma lam utiq sa'aka ma sarraka minni min khuluqin. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, sesungguhnya apabila engkau memberikan kepada saya beban yang saya tidak mampu untuk melakukannya, sesungguhnya akan menjelekkanmu apa yang mengembirakanmu dariku berupa perangiku. Naam. Artinya apa yang beliau rasakan tersebut, ini tidak seharusnya dibebankan oleh sang penanya untuk kemudian bertanya kepada Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Naam. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bertanyanya seorang talibul ilm kepada seorang guru, seorang muhaddis, seorang syekh, dalam keadaan sang syekh tersebut dalam keadaan imlal, dalam keadaan letih, jenuh, mungkin letih ketika telah menyampaikan durus ataukah yang semisalnya, ini bukan termasuk dari adab yang baik yang mereka para salaf memperingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Dan sikap yang seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Muhammad ibn Sirin rahimahullah, tapi juga dilakukan oleh seorang imam yang besar pada zamannya yang bernama Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Pada nomor yang di bawahnya, beliau al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qad kuntu hadartuka ala al-mustalaq wa qultu ya hadha ati'ni wantaliq innaka in kallaftani ma lam utiq sa'aka ma sarraka minni min khuluqin. Naam. Diceritakan di sini dari Abu Rabi' rahimahullah, bila menceritakan saya mendengarkan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, qad kuntu hadzartuku alal mustalaq, sesungguhnya saya telah memberikan kepada engkau peringatan untuk terus berupaya memberikan beban kepada seorang muhaddis. Naam. Wa qultu ya hadza, kemudian saya mengatakan ya hadza, wahai orang ini, ati'ni wantalik, taatilah saya kemudian pergilah. Innaka in kallaftani ma lam atiq sa'aka ma sarraka minni min khuluq, sesungguhnya apabila engkau memberikan beban kepada aku dalam keadaan saya tidak mampu untuk memikulnya, akan membuat buruk dirimu apa yang menggembirakanmu dari akhlakku. Naam. Artinya tidak sepantasnya seorang talibul ilm memperlakukan demikian kepada gurunya. Kemudian pada nomor yang ke-403, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah atau syair dari Abu Muzahim Al-Khaqani rahimahullah. Beliau menyatakan, lam ukrihil ulama'a fima niltuhu fasta'malanna ma'illadhi sta'maltuhu أولى فلا تتعنى في قصدي لما قبلي فقد أعذرت فيما قلته. نعم. Disebutkan oleh Abu Muzahim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam syairnya yang berisikan pelajaran nasihat agar seorang talibul ilm ini memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh beliau rahimahullah. Beliau menyatakan, saya tidak akan memaksa para ulama, memaksa untuk menjawab pertanyaan, memaksa untuk kemudian minta agar supaya bisa duduk sejenak, dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dan ingin mendengarkan arahan dari sang alim tersebut. Ini tidak dilakukan oleh Abu Muzahim rahimahullahu ta'ala, tidak memaksa seorang ulama. Fima niltuhu, pada sesuatu yang saya sudah mendapatkan ilmu dari dirinya, sehingga bila mana dia telah mendapatkan sedikit ilmu dari gurunya tersebut, kemudian sang guru sudah mencukupkan dengan ilmu yang disampaikannya, maka beliau tidak memaksa gurunya untuk memberikan tambahan ilmu yang lain. Naam. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, termasuk dari kebiasaan sebagian di antara para salaf, ketika menyampaikan hadis, mereka menyampaikannya di satu majlis terkadang 1, 2, hingga 3 hadis, menunjukkan jumlah yang sedikit. Namun mereka melakukan secara berkesinambungan. Naam. Dan yang demikian dengan sabar, para murid-murid mereka mencatat dan mendengarkan serta mempelajari hadis tersebut kepada syekhnya, tidak memaksa untuk kemudian meminta tambahan lebih dari apa yang telah didengarkan dan didapatkan oleh sang syekh ini dari hadis-hadis yang disampaikannya. Kemudian Abu Muzahim rahimahullah menyatakan, fasta'malanna ma'illadhi sta'maltuhu, maka lakukanlah bersamaku sebagaimana yang telah saya lakukan tersebut. Beliau menghasung agar kita juga melakukan seperti yang beliau lakukan, tidak memaksa para ulama dari ilmu yang telah didapatkan dari mereka. Aula fala tata'anna fi qasdi lima qabli faqad a'dartu fi ma qultuhu. Jika tidak, maka jangan kamu bebankan kepada saya karena keinginanku telah saya uraikan sebelumnya. Saya telah menyampaikan kepadamu uzur dari apa yang telah saya sebutkan. Artinya beliau telah menyebutkan keinginannya pada syair yang sebelumnya, bahwasanya beliau tidak akan memaksa mereka para ulama untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dari apa yang telah didapatkan oleh beliau dari sang ulama tersebut, namun mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan oleh sang alim. Ini termasuk dari adab yang diajarkan oleh para salaf, dan sebagai dalil dari bab yang disebutkan oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, karahiyatu imla'i syuyukh, membuat jenuh, letih para syekh, para ulama. Ini termasuk dari sifat yang dibenci oleh mereka para salafun salih. Naam. Kemudian pada nomor yang ke-404, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan syair dari Ali ibn Hujr rahimahullahu ta'ala. Ali bin Hujr ini termasuk dari guru Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Nah, termasuk dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah melalui jalur sanad gurunya yang bernama Ali bin Hujr adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ini hadis Al-Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya yang bernama Ali bin Hujr rahimahullah. Naam. Nah, disebutkan di sini Ali bin Hujr menyatakan dalam salah satu syairnya, dan belum menyebutkan syair ini sebagai pelajaran untuk orang-orang yang berada di sekitarnya, terkhusus untuk kita yang berkeinginan untuk meniru seperti apa akhlak para salafun salih ketika mereka berinteraksi, bergaul, belajar di hadapan syekh-syekh mereka. Disebutkan oleh Ali bin Hujr rahimahullah, lakum mi'atun fi kulli yawmin a'udduha hadithan hadithan lastu za'idakum harfa. Untuk kalian wahai para ahli hadis, saya memberikan kepada kalian 100 hadis yang dalam setiap harinya saya menghitung dari 100 hadis ini satu hadis saya sampaikan, tidak sekaligus, sehingga disampaikan satu hadis secara bertahap hingga 100 hadis disampaikan oleh Ali bin Hujr rahimahullah kepada para muridnya. Lastu zaidakum harfa, saya tidak akan menambahkan kepada kalian satu huruf pun selain hadis tersebut. Artinya beliau mencukupkan ketika menyampaikan hadis hanya menyebutkan satu persatu dari hadis tersebut, tidak sekaligus disampaikan 100 hadis kepada para murid-muridnya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ternyata para salafun salih ketika mereka mendapatkan hadis dari guru-guru mereka, mereka dapatkan dengan waktu yang panjang. Mereka mendapatkannya dengan waktu yang panjang. Sabar mereka, duduk, ditulis satu hadis, dihafal, dipelajari terus demikian hingga mereka bisa meriwayatkan dari syekhnya sekian banyak hadis. Sekian banyak hadis. Ini menunjukkan seperti inilah cara para salafun salih di dalam menimba al-ilm. Mereka pelajari ilmu tersebut secara bertahap. Dengan berjalannya waktu, mereka sabar hingga mendapatkan ilmu yang mereka inginkan. Sebagian di antara salaf menyebutkan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah, walakin yutlabul ilmu ala murri az-zamani wal layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu itu secara sekaligus, secara instan, dia targetkan ingin bisa membaca kitab mungkin sekian pekan saja, dia targetkan mungkin bisa menguasai ilmu qiraah, ilmu tajwid mungkin hanya sekian hari saja, dia targetkan di dalam mempelajari ilmu ini sekian waktu saja dengan waktu yang ringkas, naam, maka sebagian di antara salaf menyebutkan dhahaba anhu jumlah, akan hilang dari dirinya, niscaya akan hilang dari dirinya sejumlah ilmu yang lain, akan hilang dari dirinya sejumlah ilmu yang lain. Ibaratnya otak seseorang kalau semisal dipaksa melebihi kapasitasnya maka akan luber, ya kan, seperti air sudah ada kapasitasnya, ketika kita ingin menuangkan yang lebih maka yang ada di air tersebut, di gelas tersebut akan tumpah, diganti dengan sesuatu yang lain. Nah, tapi harus dengan sabar. Walakin yutlabul ilm ala murriz zamani wal layali, akan tetapi ilmu tersebut dicari, dipelajari dengan berjalannya hari dan waktu. Artinya membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan kesabaran seseorang mempelajari ilmu tersebut. Naam. Wa ma tala fiha min hadithin fa innani talibun minkum ala qadrihi sarfa. Apa yang panjang darinya berupa hadis, maka saya meminta kepada kalian sesuai dengan kadar hadis tersebut untuk mencukupkan. Naam. Sehingga terkadang hadis ini yang panjang disampaikan tidak hanya satu majlis, tapi mungkin dua majlis. Nah, beliau minta agar dicukupkan sesuai dengan kalimat yang beliau inginkan. Nah, fa in aqna'tukum fasma'uha sarihatan wa illa faji'u man yuhaddithukum alfa. Kalau semisal kalian puas dengan apa yang telah saya sampaikan, maka dengarkanlah hadis ini secara tenang, sabar, satu hadis, satu hadis. Nah, kalau semisal panjang dipotong, lanjut ke pertemuan yang setelahnya. Nah, wa illa faji'u man yuhaddithukum alfa. Kalau semisal kalian tidak puas dengan keinginanku tersebut, maka datangilah oleh kalian seorang yang mampu untuk menyampaikan kepada kalian 1000 hadis. Beliau tidak mampu untuk menyampaikan. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian yang seharusnya diperhatikan oleh para thullabul ilm, pelajaran-pelajaran akhlak yang berharga, terkhusus akhlak bergaul dengan para syekh, para guru yang diajarkan oleh para salaf, dipraktikkan oleh para salaf, adalah perkara yang seharusnya kita sebagai talibul ilm perhatian dalam bab-bab tersebut. Naam. Kemudian pada syair yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah kembali menyebutkan perkataan Ali bin Hujr rahimahullah. Beliau menyebutkan, wadhifatuna mi'atun lil gharibi fi kulli yaumin siwa ma yu'adu. Tugas kami sebagai seorang guru, seorang muhaddis adalah memberikan 100 hadis kepada seorang yang asing dalam setiap harinya selain yang terulang-ulang dari hadis tersebut. Syuraikiyatun aw husaimiyatun ahadits fi ahadits fiqhin qisharun jiyadu. Hadis-hadis dari jalur syarik, demikian pula dari jalur Husaim, ini nama seorang perawi. Hadis-hadis yang berisikan tentang masalah fiqih yang ringkas lagi jiyadu, lagi bagus. Nah, beliau sampaikan hadis-hadis ini kepada murid-muridnya. Man adjarahu ashabal hadithi fa atlaqa lisanahu bidhambihim. Seseorang yang berupaya untuk meletihkan para ashabal hadith, memberikan beban kepada mereka dengan sesuatu yang melebihi kapasitasnya, merasa mungkin pertemuannya hanya sebentar dia kritiki, merasa mungkin apa yang disampaikan kurang banyak sehingga dia cacati, dia bahkan mungkin mulai meragukan keilmuannya dan yang semisalnya. Ini beliau menyebutkan fa'atlaqa lisanahu bidambihim. Pada awalnya dia membuat seorang muhaddis mengalami keletihan, kecapean, kebosanan dengan sekian banyak pertanyaan-pertanyaannya yang dia ingin agar segera dijawab oleh sang alim tersebut. Maka nantinya dia akan mengumbar lisannya, mencela para ashabul hadis. Naam. Dan tidak selayaknya bagi seorang untuk mencela mereka para al-ulama. Kemudian pada kisah-kisah yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah yang dilakukan oleh para salafunas saleh ketika melihat adanya beberapa orang yang memaksa mereka untuk menyampaikan kepada mereka hadis-hadis yang lain atau memberikan beban kepada sang muhaddis ini hadis yang lainnya. Naam. Disebutkan di sini kemarahan para ahli hadis kepada orang-orang tersebut. Naam. Pada nomor yang ke-406, di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu kisah dari Abu Khalid Al-Ahmar rahimahullah. Beliau menceritakan qala Syu'bah li ashabil hadis, berkata Syu'bah rahimahullah kepada para pencari ilmu hadis. Beliau mengatakan ini kepada para pencari ilmu hadis disebabkan karena melihat pada diri mereka adanya akhlak-akhlak yang jelek sehingga beliau marah kepada para ashabul hadis tersebut. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullah, qumu anni, pergilah kalian dariku. Mujalasatul yahudi wan nasara ahabbu ilayya min mujalasatikum. Saya duduk bermajlis bersama orang Yahud, orang Nasara lebih saya sukai dibandingkan saya duduk bersama dengan kalian. Innakum latasudduna an dzikrillahi wa anis shalah. Karena kalian menghalang-halangiku untuk mengingat Allah dan untuk mengerjakan sholat. Ini perkataan Al-Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, nanti akan diuraikan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, adalah pertanyaan yang adalah ungkapan perkataan yang muncul karena luapan emosi. Karena luapan emosi. Naam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Namun syahid dari kisah ini adalah ketika seorang tulabul ilm membuat jenuh ustadznya atau membuat jenuh syekhnya, seorang muhaddis, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dalam keadaan sang syekh mungkin letih dan yang semisalnya, akan menimbulkan akhirnya muncul dari sang syekh tersebut akhlak-akhlak yang jelek, yang buruk kepada dirinya, marah, emosi dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para ulama tak lepas dari tabiat mereka sebagai manusia. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan para rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Kemarahan yang wajar, marahnya seorang alim ini kemarahan yang wajar. Ini menunjukkan sang alim itu bisa juga marah gitu loh. Bisa juga marah. Nah, lihat bagaimana Al-Imam Syu'bah rahimahullah marah kepada ahli hadis dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, hingga mengatakan duduknya beliau bersama Yahud dan Nasara lebih dicintai dibandingkan duduk bersama dengan ashabil hadis. Ini ungkapan yang tadi kita sebutkan, diungkapkan oleh beliau rahimahullah dalam keadaan marah emosi kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ternyata mereka para salaf dahulu ketika marah biasa terkadang keluar dari lisan-lisan para salaf kalimat-kalimat yang membuat orang itu mungkin sakit hati dan yang semisalnya. Nah, ini biasa yang demikian, tidak dijadikan sebagai ibrah, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang nantinya akhirnya mengganjal, ya kan? Mengganjal, oh ustadz kok marah sampai seperti itu. Nah, tidak demikian. Oh ustadz kok marah sampai sekeras itu. Ini nggak demikian, biasa. Namanya manusia, ini sebagaimana layaknya kita sebagai umat manusia, ketika marah ini bisa saja keliru dan salah. Kecuali Nabi SAW, marahnya beliau dikontrol dengan wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu menyebutkan kisahnya bagaimana orang-orang Quraisy melarang Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mencatat semua ucapan-ucapan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena terkadang beliau menyebutkan ucapan-ucapan disebabkan karena luapan emosinya. Luapan emosinya, yatakallamu fil ghadabi war ridha. Sebagai manusia, Rasul mengucapkan sesuatu dalam keadaan terkadang senang, terkadang marah. Naam. Namun ketika hal ini didengarkan dan beliau utarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi la yakhruju min fiyya illa haqqa." Tulislah. Karena demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada yang keluar dari lisanku ini melainkan kebenaran. Sehingga Rasul yang maksum, Nabi SAW adalah seorang yang maksum, sehingga kondisi marahnya ini sesuai dengan arahan wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada kisah yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan dari Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau menegur para ashabil hadis yang berada di sekitarnya dengan marah, mengatakan undur man nujalis. Lihat siapa yang kita duduk dengan mereka. Min kulli tairin rishah, dari setiap burung, dari bulu-bulu yang ada di burung-burung tersebut. Artinya menyebutkan ashabil hadis yang membawa pena, dan pena tersebut terbuat dari bulu burung yang diisi dengan tinta. Naam. Wa min kulli thawbin khirqah, dari setiap pakaian yang memiliki lubangnya. Maksudnya adalah ashabul hadis. Karena seorang yang mempelajari hadis ketika memfokuskan diri menimba ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan ia mengalami kesengsaraan, dia harus berkorban dunianya demi mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan, man talabal haditha aflas, barang siapa yang barang siapa yang mencari hadis, maka dia akan bangkrut. Seorang yang cinta kepada ilmu, dia akan bangkrut, kata sebagian di antara salaf. Nah, seingat saya ini perkataan Al-Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan ketika beliau menimba ilmu, beliau tidak memiliki satu harta pun melainkan keledainya yang beliau gunakan untuk mendatangi satu ulama, satu muhaddis, untuk kemudian beliau dapatkan hadis itu dari mereka. Ketika beliau berpapasan dengan para pencari hadis, beliau mengatakan kalimat tersebut, man talabal haditha aflas. Naam. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Uyainah rahimahullah, sawa'un 'alaikum iyaya ittaba'tum, sama saja baik kalian mengikuti saya, am hadhil 'asa, ataukah tongkatku ini, inni la arghabu 'an mujalasatikum mundu 40 sana, saya sangat berkeinginan untuk berpaling dari duduk dengan kalian semenjak 40 tahun yang lalu. Ini sekali lagi ucapan mereka yang didasari karena luapan emosi dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, ini menunjukkan pada pembahasan yang setelahnya akan diuraikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, imlalu syuyukh, ketika seseorang dia membuat letih syekhnya dengan menyampaikan kepada sang syekhnya tersebut pertanyaan-pertanyaan ataukah mungkin keinginan yang dia inginkan, sehingga menyebabkan akhirnya syekhnya tersebut bosan, jenuh dan yang semisalnya, akan menimbulkan sang guru tersebut emosi, marah, sehingga muncul dari gurunya hal-hal yang tidak dia inginkan. Nah, kemudian pada kisah yang setelahnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah dari Muhammad dari At-Tirmidzi rahimahullah, Muhammad ibn Ismail. Beliau menyatakan, haddatsana Suwaid qala kana Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah idza ra'a ashab al-hadith qad aqbalu nahwahu wa du'a yadayhi fi sadrihi wa harraka yadayhi wa qala a'udzu billahi minkum. Fudail ibn Iyad rahimahullah apabila melihat ashabul hadis dalam keadaan menghadap ke arah beliau, datang ke arah beliau, maka beliau meletakkan tangannya di atas dadanya, kemudian menggerakkan tangannya dan mengatakan a'udzu billahi minkum, artinya tidak pas datangnya kepada Fudail ibn Iyad rahimahullah. Nah, dan yang demikian bukan termasuk dari akhlak yang baik. Hingga sebagian di antara salaf, seperti halnya Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, beliau menaruh anjing-anjing galak ya kan di sekitar rumahnya. Nah, kalau dilihat ada ashabul hadis beliau sedang istirahat, dilepas anjingnya tersebut. Nah, sehingga mereka lari. Ini kebiasaan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah. Ketika anjingnya ini wafat, maka beliau sedih dan mengatakan matal ladzi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ini telah mati seseorang yang sering menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kebiasaan dari al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan pada kisah yang setelahnya dari Abu Zahiriyah rahimahullah, beliau menyatakan ma ra'aitu a'jaba min ashabil hadis, tidaklah saya melihat ada sesuatu yang sangat mengherankan dimiliki oleh ashabul hadis. Ya'tuna min ghairi ayyud'au, mereka datang tanpa dipanggil. Datang geruduki syekhnya, datang geruduki muhaddisnya dalam keadaan terkadang tidak melihat-lihat waktu kondisi sang syekh tersebut. Yazuruna min ghairi syauqin, mereka berziarah mendatangi syekhnya dalam keadaan tidak diharapkan kehadiran mereka. Wa yumilluna bil mujalasah, mereka membuat jenuh ketika duduk bermajlis. Wa yubrimuna bitulil musa'alah, mereka membuat letih dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ungkapkan. Naam, artinya seorang thalibul ilm wajar pada diri mereka memiliki semangat untuk terus menimba al-ilm, semangat yang menggelora untuk memiliki ilmu yang banyak, sehingga dia rela untuk kemudian meninggalkan kesenangannya, aktivitasnya demi mendapatkan ilmu tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah semangat yang dimiliki oleh seorang thalibul ilm jangan sampai nantinya menabrak akhlak-akhlak yang diajarkan oleh para salafun salih. Hingga Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kalimat yang setelahnya, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar yakni Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dengan menukilkan beberapa asar-asar yang tadi kita sebutkan, wal idjaru yughayyirul afham, membuat jenuh atau letih akan menyebabkan merubah yang namanya pemahaman-pemahaman yang semula syekhnya beranggapan baik menjadi buruk. Naam. Wa yufsidul akhlaq, dan akan menyebabkan rusak akhlak-akhlak, baik akhlak orang yang bertanya tidak perhatian kondisi syekhnya, bahkan akan menampakkan pada diri syekhnya tersebut akhlak-akhlak yang buruk kepada dirinya, emosi, karena mereka manusia sebagaimana kita umat manusia, membuat marah perkara-perkara yang kita mungkin tidak menyukainya dan menyenanginya. Wa yuhilu toba, akan merubah tabiat watak yang sebelumnya baik. Nah, tapi dengan kisah-kisah yang disebutkan Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa kisah yang setelahnya yang menunjukkan bahwasanya mereka para ahli hadis adalah seorang yang paling baik akhlaknya, adalah seorang yang baik akhlaknya, ramah dan yang semisalnya. Namun akhlak tersebut bisa berubah disebabkan karena melihat akhlak-akhlak yang jelek yang dilakukan oleh sebagian murid-murid mereka. Nah, tayyib, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Allahu a'lamu bishawab. Memanggil nama dengan julukan yang jelek ini termasuk dari perkara yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tanabazu bil alqab, bi'sa ismul fusuqu ba'da al-iman, faman lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jangan kalian membuat gelar-gelar yang buruk kepada saudara-saudara kalian, digelari dengan gelar yang jelek. Namanya bagus dipanggil keong. Nah, keong sini. Nah. Abi uminya sibuk sebelum acara nasikan memberi nama yang bagus kepada anaknya, ketika lahir ternyata kawan-kawannya memberi nama dengan nama yang jelek. Ini tidak sepantasnya, termasuk dari tanabazu bil alqab yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Itu adalah sejelek-jelek nama setelah iman. Dan Allah sebutkan, faman lam yatub fa ulaika humudz zalimun, seorang yang tidak bertobat dari perbuatan yang seperti ini maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehingga dianjurkan bagi seorang ketika memanggil kawannya, dia panggil dengan nama yang paling bagus, dengan sapaan yang paling bagusnya. Bahkan seseorang dianjurkan di dalam Islam untuk merubah namanya dari nama yang jelek menjadi nama yang buruk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, beliau memerintahkan sebagian sahabatnya yang bernama dengan nama yang tidak bagus untuk merubahnya dengan nama yang lain. Nah, karena pada yaumul qiyamah ketika seorang wafat akan dipanggil dengan sebutan nama yang paling bagus oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, akan dinamai, disebutkan diri-diri mereka dengan nama-nama yang paling bagus sehingga dipuji oleh para malaikat-malaikat yang mendengarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhal.